Kita teruskan kembali pembahasan kita. Masih dalam pembahasan Kitab Siyam dari Kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang fasl pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani, makan, minum, jima, ini pembatal puasa yang muttafaqun alaih. Ini ijma para ulama. Tidak ada khilaf di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Hadis qudsi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang yang meninggalkan makannya, minum dan juga syahwatnya min ajli, untukku, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di sana ada pembahasan tentang al-qai dan juga masalah yang berkaitan tentang ihram, al-wisal dan apa kafarahnya orang yang jima fi nahar Ramadan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini pertemuan kali ini kita loncat dahulu masuk ke sesuatu yang disunnahkan ketika berpuasa. Nah, sedangkan pembahasan muntah, misal, dan juga orang yang berbuka dengan sengaja, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah besok. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih menyebutkan, yundabu ta'jil fitr wa ta'khir sahur. Al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala mengatakan, wa yundab, disunahkan, ta'jil fitr, menyegerakan berbuka, wa ta'khiru suhur, dan juga menyegerakan dan mengakhirkan, disunahkan untuk mengakhirkan as-suhur. Nah, sekarang kita masuk ke yang disunahkan ketika berpuasa. Sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yaitu disunahkan ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka. Nah, berdalilkan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam tentang disunahkan seseorang untuk menyegerakan berbuka. Ada hadis Sahal bin Sa'ad dan juga di sana ada hadis Abi Dzar, bukan, tapi hadis Abi Dzar di sini sanadnya lemah. Ada hadis Abi Hurairah, hadis Sahal bin Sa'ad, hadisnya nanti kita akan baca. Hadis Abi Hurairah, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حديث متفق عليه. لا يزال الناس بخير bahwa manusia senantiasa berada di dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitr. Selama mereka menyegerakan al-fitr, berbuka puasa. Dan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu wasallam mengatakan, hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang aku cintai, yang aku paling cintai dari hambaku, ajalum fitra, mereka yang menyegerakan berbuka. Ini dalil menunjukkan bahwa menyegerakan berbuka itu mustahab. Bahkan ijma para ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi dalam Fathul Bari, ijma para ulama tentang disunnahkan menyegerakan berbuka puasa. Naam. Baik. Nabi SAW mengatakan, la yazul nas bi khairin. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan. Dalam kebaikan, ketika dia mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW, menyegerakan untuk berbuka. Ketika sudah terbenam matahari. Dan ini adalah merupakan kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis yang pernah kita lewati tentang keutamaan berpuasa, Nabi SAW mengatakan, lisaim farhatan. Orang yang berpuasa, mereka mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqai rabbih. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Kegembiraan yang tidak didapatkan kecuali orang yang berpuasa, yaitu ketika berbuka puasa. Terasa nikmat. Walaupun hanya meminum air satu gelas, air putih. Tapi ketika dia merasakan nikmatnya ketika berbuka puasa, menyegerakannya. Karena ini adalah merupakan suatu kebaikan. Mempraktekkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan para ulama menyebutkan, wahada dalam menyegerakan iftar, taisir ala nas. Kemudahan untuk manusia. Nah. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang di mana mereka berbuka puasa ketika terlihat bintang di langit. Ketika mereka melihat bintang di langit satu saja, berbuka puasa. Padahal di sana tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ada dalil yaitu ketika غروب الشمس. وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. Dan menyegerakan, fahada sunnah. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. dan hikmah yang lain dalam menyegerakan berbuka puasa, yaitu sebagaimana dia mendapatkan kebaikan dan juga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang tadi kita sebutkan dari Abi Hurairah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ahabbu 'ibadi ilayya." Yaitu hambaku yang paling aku cintai, mereka yang menyegerakan berbuka. Mereka yang menyegerakan berbuka. Sehingga ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa dari sebab-sebab seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menyegerakan berbuka puasa karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa ta'khiru as-suhur. Dan sesuatu yang disunahkannya itu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Naam. Baik. Di sini sebutkan as-suhur dengan dhammah sin. Naam. Dhammah sin as-suhur itu perbuatannya, al-fi'l, yaitu makan sahur. Sedangkan bil-fathah sahur, bil-fathah sahur, yaitu apa-apa yang dimakan ketika waktu sahur, makanannya. Sedangkan as-suhur dengan dhammah ini perbuatan. Sehingga di sini sebutan al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa ta'khir, dan mengakhirkan as-suhur dengan dhammah suhur, yaitu makan sahur, mengakhirkan. Sedangkan bi fathah sahur, apa-apa yang dimakan ketika sahur. Sama halnya pembahasan ini dengan pembahasan al-wudu. Al-wudu. Sebagaimana yang telah kita pelajari al-wudu, bisa ada dua. Yang pertama al-wudu. Yang kedua al-wudu. Dan ini sama seperti bab yang kita baca. Sama seperti yang kita baca. Fi'ilnya juga sama. Al-wudu dengan dhammah. Apa artinya? Al-fi'il, perbuatan. Sedangkan dengan fathah, al-wudu, apa itu? Akhir-akhir wudunya. Dalilkan dengan hadis Nabi SAW. Humran ibn Aban, Maula Uthman ibn Affan, wa Uthman Ibn Affan da'a biwadu'in. Memanggil kepada Humran untuk mengambil wadu'in. Kalian bisa lihat hadis mutafakun alaih, hadis ini. Bahwa Uthman Ibn Affan memanggil maulanya Humran Ibn Aban untuk mengambil wadu. Dengan fathah. Berarti air. Sedangkan wudu perbuatannya. Saya sedang wudu. Ini wudu. Wal wudu airnya. Sama seperti as-sahur. Nah. Kalau as-sahur bisin, makanan yang kita makan itu namanya sahur. Apa yang kita makan. Tapi kalau as-suhur perbuatannya. Sehingga kadang di kita, ya khi, sahur bisin. Yang betul, suhur. karena kebiasaan kita sahur. Akhirnya ya dengan fathah terus sahur. Padahal sahur itu yu'kal fi waqti sahur, apa-apa yang dimakan ketika waktu sahur makan. Makanannya itu suhur. Yahi suhur. Suhur. Tayyib. Mengakhirkan suhur, fahada mustahab sunnah. Berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Tasahharu fa inna fi sahur barakah." Tasahharu. Sahurlah kalian. Fa inna fi sahur, karena sahur itu terdapat keberkahan. Apa-apa yang dimakan ketika waktu sahur terdapat keberkahan di dalamnya. Hadis ini dalil menunjukkan bahwa disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Maimun Al-Audi radhiyallahu taala anhu rahimallahu taala menyebutkan, Amr bin Maimun Al-Audi rahimallahu taala menyebutkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'un nas iftaran wa abta'uhum sahuran. Bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'un nas iftaran, orang yang paling cepat berbuka ketika matahari sudah terbenam, paling cepat berbuka. Wa abta'uhum suhura, dan orang-orang yang paling lambat ketika sahur. Kenapa? Karena sunnah menyegerakan berbuka, sunnah mengakhirkan sahur, sunnah. Nah, keutamaan dari mengakhirkan sahur yang diantaranya fis sahur barokah, di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan sebagaimana yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Nah, al-barakah thubutul khairillah, terdapat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping kita mempraktekkan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sahur terdapat keberkahan. Keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang lain di dalam sahur adalah mukhalafah dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Nabi sallallahu alaihi wasallam fasal ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aqlatus sahur. Pemisah antara puasa kami dengan puasa ahli alkitab itu Yahudi dan Nasara, yaitu dengan makan sahur. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih. Nah, di dalam sahur terdapat keberkahan. Dan juga bisa semangat dalam ibadah, menguatkan badannya. Berbeda dengan orang yang tidak sahur. Lemas. Tidur terus. Tidur jais. Nah, kan, tapi orang-orang yang mengerjakan sahur dengan orang yang tidak mengerjakan berbeda. Orang yang sahur semangat ibadahnya. Kenapa? Karena pagi harinya, subuhnya, sulma dan subuh sudah diisi. Kalau kita sudah dicas, supaya tidak ngedrop nanti, makan dulu. Nah, agar siang harinya semangat ibadah. Berbeda dengan orang yang tidak sahur, lihat lemas, murung, suruh hafalan murojaah, saya gak sahur, lemas, alasannya gak sahur. Jadi kan alasan. Nah, padahal di dalam sahur terdapat keberkahan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian yang disunahkan ketika sahur yaitu mengakhirkan. Mengakhirkan sahur. Nah, wahada mustahab sunnah. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, sebagaimana para sahabat, dikatakan kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami melaksanakan salat. Ada yang bertanya, satu sahabat kepada sahabat yang lain, kam, berapa jarak antara adzan dengan sahur? Dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadr 50 ayah. Qadr 50 ayah. Itu sekitar seseorang membaca ayat 50 ayat. Qadr 50 ayat. Seperti seseorang yang membaca Al-Quran 50 ayat. Membaca Al-Quran 50 ayat. Tidak terlalu pelan. Tidak terlalu cepat. Sedang, tartil. Baca dengan tartil. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tartil. Bacaan dengan tartil. Tapi berapa kira-kira orang membaca Al-Quran? Dalam berapa lama ketika seorang membaca Al-Quran? 50 ayat. Kam, takriban. Ada setengah jam. Kurang lebih. Seperti itu. Membaca dengan tartil. 50 ayat membaca dengan tartil. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara jarak adzan subuh dengan sahur seperti seseorang membaca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat. Ini dalil bahwa disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Nah, disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Nah, sehingga berbuka dengan sahur berbeda. Berbuka disunnahkan untuk dipercepat. Sahur disunnahkan untuk diakhirkan. Akan tetapi jangan terlalu mepet sekali dengan azan. 5 menit sebelum azan. Sebentar lagi. Belum masak lagi misalkan. Syahinya masih panas. Makannya tidak akan tenang. Kenapa? Waktunya terlalu mepet sekali. Mau sini-sini. Beri jarak qadr 50 ayat, setengah jam. Sudah makan, bisa minum teh dulu, kopi dulu. 5 menit sebelum azan sudah selesai semuanya. Sudah sikat gigi, sudah ini. Sudah kenyang, sudah minum, sudah puas. Nah, sehingga tidak, jangan terlalu mepet, terburu-buru. Nah, atau bahkan terlalu mundur waktunya. Azan jam 5, sahurnya jam 2 misalkan. Jam 2 sahurnya. Ini tidak sunnah. Yang disunahkan yaitu diakhirkan. Karena ketika sahur jam 2, jam 8 pagi, cuk lagi. Perutnya minta lagi. Kenapa? Jamnya sudah diproses di sini pencernaannya. Jam 8 pagi, cuk, padahal habis makan. Makannya jam berapa? Jam 2 malam. Ya, sudah. Terlalu lama. Berbeda dengan orang yang ya qadar khamsina ya setengah jam. Jam 9, jam 10 kuat dia. Nah, kenapa? Karena baru makannya setengah jam sebelum azan. Ini hikmah. Juga biar semangat di dalam ibadah. Nah. Dan di dalam sahur, walaupun seseorang hanya mendapatkan segelas air saja, itu sudah melaksanakan sunnah. Sahur. Boleh. Ustaz, enggak ada apa-apa, makan segala macam. Ada air minum, korma, sahur saja. Silakan. Enggak mesti harus pakai nasi. Harus ada nasi. Ada korma, ada air, atau apa, roti, jelas sahur. Makan atau minum. Karena berbeda. Orang yang sahur, walaupun dia cuma segelas air, itu terasa nikmat. Bisa tenaga, menambah tenaga. Sehingga tidak loyo, tidak lemas. Nah. Dan dia sudah mendapatkan keberkahan. Walaupun dia hanya meminum segelas air. Nah, fahadu sunnah. Karena sahur tidak perlu harus makan terus. Minum boleh. Jus misalkan. Jus. Lain sebagainya. Mending ada masuk. Mau makan, mau minum, terserah. Mau makan atau minum, terserah. Nah. Fahadah wa sunnah. Nah. Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Fakul wa syurubu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytul aswadi. Dan seseorang menahan dari makan minumnya ketika azan sudah dikumandangkan. Kadang di tempat-tempat lain, imsak, sudah nggak boleh minum, nggak boleh makan. Belum azan, belum azan. Bahkan imsak itu dalam rangka ihtiyat menjaga-jaga. Kalau belum azan ya sudah silakan makan. Fakulu washrabu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Nah, sehingga apabila azan sudah dikumandangkan baru berhenti. Kalau masih imsak, orang lain udah enggak mau, sudah selesai. Sudah imsak. Imsak bukan azan. Bukan. Apa artinya imsak? Nahan. Nah, tidak ada sunnahnya sama sekali. Tidak ada sunnahnya sama sekali. Silakan kalian makan minum sampai azan dikumandangkan. Kalau sudah azan dikumandangkan, sudah selesai. Tidak boleh makan minum. Sedang waktu imsak di situ tidak ada sunnahnya sama sekali. Bahkan orang-orang ada suara seperti ambulan. Ini apa ini? Kok imsak? Wah, ada. Ya macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Tidak disunahkan sama sekali. Tidak disunahkan sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita teruskan lagi insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya.